tiada ragu dengan percaya udah segala. Boleh pinta lain kan dakmu udah nandeng naik cinta sampai hati bajanji manih di bibir pahit di hati jaleh udah nang mungkin temai nang masalah. Mungkin ya temai nang masalah.